السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang selalu Allah berikan, dan nikmat terbesar adalah nikmat yang memasukkan kita ke surga dan sebelumnya membuat kita bahagia di dunia. Itu nikmat terbesar, dan itu adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu nafi, nikmat zikrullah azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kita diberikan peluang untuk merasakan nikmat-nikmat tersebut, ketika kita bisa menuntut ilmu, ketika kita bisa mengkaji, ketika kita bisa belajar. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita kembali bersama Riyadus Salihin, dan kita kembali bersama hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Abu Hurairah. Hadis yang simpel, sederhana, namun syarat akan makna. Ketika Imam Nawawi membawakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, jika aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada pihak lain, maka aku akan perintahkan istri atau seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Aku akan perintahkan seorang istri atau wanita untuk sujud kepada suaminya. Jadi jika aku diperintahkan, atau jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simple, sederhana, namun kembali lagi kita akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dalam hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum taatnya wanita kepada suaminya, bahwa ulama menjelaskan hadis ini salah satu dalil tentang bahwa istri harus taat kepada suami kecuali dalam perkara maksiat. Bagaimana tidak? Wong kalau boleh bersujud, istri akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud kepada suami. Itu menunjukkan tentang masalah ketaatan. Oleh karena itu pelajaran yang dibawakan oleh para ulama. Lalu di antara ulama juga menjelaskan bahwa seluruh ulama fikih sepakat bahwa istri yang tidak nurut, yang tidak taat dalam perkara non maksiat, maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Selama dia nusyuz, atau selama dia durhaka. Jadi selama dia durhaka, dia gak berhak dapat nafkah dari suami. Karena dia tidak, li'annaha lam tatimma biwafa ma'alaiha, dia tidak loyal dengan perannya, maka otomatis haknya hilang. Dan sekali lagi, sampai sejauh kalau boleh diperintahkan sujud, maka Nabi SAW akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Tapi gak boleh gitu. Ini menunjukkan ketaatan yang begitu, atau PR ketaatan yang begitu besar. Dan salah satunya kalau ia tidak taat, ia durhaka, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa seluruh ulama fikih sepakat bahwa sujud kepada selain Allah seperti sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan, itu tidak diperbolehkan dan kufur. Jika melakukannya berakal sehat, balik, sadar, dan sengaja. Baik dilakukan secara serius atau hanya main-main aja, hanya joke gitu loh. Jadi kalau sujud ibadah kepada selain Allah, seperti sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan, maka itu tidak di, itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Dan kalau hanya sebatas sujud saja, itu pun juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau sujudnya sujud ibadah, maka itu kata para ulama jatuh ke dalam kekufuran. Dan ulama juga mengatakan kalau sujud kepada seseorang sebatas sujud saja, bukan sujud ibadah, maka itu pun tidak diperbolehkan. Dan kalau sujud ibadah, maka jatuh lagi ke dalam kekufuran. Jadi beda antara sujud biasa atau sujud penghambaan. Sujud benar-benar menghinakan diri dalam rangka tunduk dan takarrub, mendekatkan diri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud ke pihak lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Berarti boleh apa tidak? Gak boleh. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya hak suami. Betapa besarnya hak suami. Dan menariknya, mari kita simak keterangan sebagian para ulama. Kata sebagian para ulama, pesan yang ingin disampaikan Nabi SAW ketika mengatakan, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kata para ulama, likathrati hukukihi alaiha wa ajziha anil qiyami bisyukriha. Kata mereka, karena banyak dan besarnya hak suami, yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Wa'ajizihah anil qiyami bisyukriha. Dan ketidakmampuan istri dalam bersyukur dan menunaikan hak suami. Jadi hak suami itu banyak. Saking banyaknya, istri itu gak akan bisa memenuhi secara perfect dan gak akan bisa mensyukurinya, walaupun udah jungkir balik bersungguh-sungguh. Ini bukan yang lalai ya, tapi ini yang solehah gitu. Yang soleh aja nggak bisa menunaikan hak suami. Tentu saja kalau suaminya perform juga gitu loh. Ya kalau suaminya zalim dan seterusnya, itu pembicaraan lain. Tapi kalau suaminya perform, benar-benar menjadi suami, jadi pemimpin, jadi pendidik, kasih nafkah dan seterusnya, gak bisa istri membalas. Dan gak bisa istri 100% bersyukur. Itu kata banyak para ulama. Makanya Nabi SAW memberikan pesan dengan kalimat, kalau boleh sujud, sujud gitu. Tapi karena sujud tidak boleh kepada selain Allah, maka tidak. Itu dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Keterangan tadi itu diambil dari Tuhfatul Ahwadi, buku yang mensyarah. Ada yang tahu gak Tuhfatul Ahwadi mensyarah? Mensyarah Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Jadi kalau suaminya perform enggak bisa dipenuhi seluruh haknya oleh istri, enggak mungkin bisa. Nah, gimana suami memberikan nafkah, menghidupi berarti kan, melindungi, menjaga, terus menjaga kehormatan, lalu mendidik, lalu mengarahkan ke surga, lalu menjaga istri dari siksa api neraka. Gimana cara balas jasa sosok seperti itu? Simpelnya, gimana membalas sosok yang setiap harinya memikirkan gimana agar kita masuk surga dan gimana agar kita dijaga tidak masuk neraka? Emang bisa kita balas sosok kayak begitu? Yang tiap hari itu yang dipikirkan itu gitu loh. Gimana ya agar kalau kita di posisi istri ya, gimana agar istri saya itu masuk surga, gimana agar istri saya tidak diazab di api neraka? Itu bukan yang penting syahwatnya keluar atau arogan lalu marah-marah segala macam. Kan itu tugas suamiku, anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka isu seorang laki-laki yang berumah tangga adalah gimana caranya istri saya dijaga dari api neraka, gimana caranya agar masuk surga. Ketika memerintah itu tujuannya untuk menjaga istri dari api neraka, ketika melarang istri sesuatu karena tujuannya agar istri gak masuk neraka, agar istri masuk surga, pertanyaan gimana ngebalas orang seperti itu. Terus di waktu yang sama, sosok itu yang menafkahi kita, gitu loh. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian segala macam sebab beliau, rezeki Allah itu melalui beliau. Jadi udah dapat makanan, udah dapat tempat tinggal, udah dapat baju, udah dapat segala macam. Terus dijagain biar nggak diadab api neraka, biar nggak diadab kubur, biar masuk surga. Nah, pertanyaan gimana ngebalas kayak begitu, hadirin? Belum lagi dapat perlindungan. Belum lagi ada banyak istri itu dihormati orang karena suaminya, bukan karena diri dia. Kalau hanya mengandalkan diri dia, nggak ada yang mau ini sama dia. Nggak semua tentu saja. Sebagian mungkin. Jadi udah dijaga akhiratnya, di dunia juga dapat. Hanya semata-mata pertanyaan dia, istri siapa sih? Oh, istri fulan. Oke. Gitu kan. Kalau bukan karena Allah, lalu suaminya, dia gak akan dihormati seperti itu. Nah, pertanyaan gimana ngebalas sosok seperti itu, coba hadirin. Tentu saja enggak semua kasus di masyarakat seperti itu, tidak. Tapi kalau kita bicara semua berada dalam relnya dan berada dalam koridornya, kan seperti itu. Jadi ini besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Hadirin Allah muliakan. Sebaliknya, sekali lagi, sebaliknya. Dari sini kita bisa pelajari betapa besarnya tanggung jawab suami kepada istri. Kan simpel ya. Seseorang enggak mungkin mendapatkan sebuah reward, penghargaan, komplimen dan seterusnya kecuali dia meraih sebuah prestasi dan memberikan performa yang luar biasa. Nah, reward apa lagi yang lebih tinggi dibanding istri sujud sama kita, hadirin? Kalau diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, itu perlu digarisbawahi. Dan enggak diperbolehkan. Tapi levelnya tuh level itu gitu loh. Kalau diperbolehkan. Oleh karena itu sebagai suami kan kita harus mikir ya. Berarti kan kita harus tampilkan performa yang baik. Yang tinggi. Bukan kerjanya makan tidur aja atau main-main aja. Kalau kerjanya main-main atau suka-suka dan seterusnya, mungkin enggak dapat reward seperti itu. Gitu. Sujud loh ini. Kan enggak mungkin. Ini kan penghargaan bagi para pekerja keras. Orang yang totalitas. Yang benar-benar itu tadi. Siang malamnya mikirin gimana masuk surga dan terhindar dari api neraka. Gimana dapat melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bukan hanya bertahan hidup di dunia. Ada banyak pasangan untuk bertahan hidup di dunia, untuk makan besok aja tuh orang tuh bisa gak tidur mikirin itu. Kalau kita diberikan kecukupan oleh Allah secara materi, jangan berpikir semua pasangan sama seperti kita. Jangan berpikir semua keluarga tuh kayak kita. Bisa santai, bisa tidur cepat, bisa milih menu. Ada banyak pasangan tuh berpikir di malam hari sampai titik besok kita makan apa, gimana bayar uang sekolah anak besok. Padahal kalau itu gak mampu dibayar, lalu anak DO, belum tentu tuh anak hancur juga. Gitu. Ada banyak orang keluar dari kampus atau kuliahnya, jadi orang hebat. Dan kalau kita sebutkan begini, saya yakin ada banyak jamaah langsung keluar nama di kepalanya. Gitu. Itu aja ada banyak orang gak bisa tidur mikirin gimana bayar kuliah anak besok. Padahal belum tentu kalau misalnya anaknya gak kuliah, hancur. Ada banyak orang sukses gak kuliah. Bahkan ada banyak orang sukses gak SMA. Itu aja terlalu pening mikirin besok gimana bayar sekolah anak, bayar uang gedung. Itu kalau sekolah, gimana kalau surga? Kalau gak masuk surga, selesai riwayat seseorang. Itu kan mikirnya harus serius tuh. Pelik mikirnya. Kemana nih arah rumah tangga saya? Ini ke surga atau ke neraka? Kalau hanya dunia, kemarin saya baru nguburin seseorang kaya raya, mentok-mentoknya dikubur juga, mau kaya kayak apapun. Lalu ditanya oleh malaikat dikubur, itu saya bisa nggak? Kan saya udah ngaji tuh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Jadi masalah kan kalau istri saya nggak perform, kan saya akan ditanya juga. Ini istri Anda gak perform sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah SAW itu karena kelalaian Anda dalam mendidik atau karena memang dianya nggak mau? Gitu loh. Jadi kalau istrinya bertingkah, ini arahnya ini seperti istrinya Abu Lahab atau istrinya Nabi Nuh nih, gitu loh. Kalau istri Nabi Nuh aman Anda. Anda udah berjuang, berdakwah segala macam, istrinya gak mau ikut. Jadi kalau jadi potretnya kayak keluarganya Abu Lahab kan repot. Ya kayak memang ini haluan suaminya gitu loh. Makanya istrinya gak ingat surga, gak ingat neraka. Kenapa? Haluan dari suami. Jadi hendaknya kita lihat hadis ini jangan dari satu sisi. Lihat tuh, beb, ingat tuh, sujud tuh. Iya benar, tapi ini menunjukkan performa laki-laki, gimana? Wong di dapat cum laude aja IPK 4 sempurna gitu loh. Emang ada rewardnya sujud gitu ke dia? Gak ada kan? Padahal dipanggil di atas panggung. Dan waktu wisudaan di foto, di segala macam. Dikasih ini. Gak ada sujud. Sujud itu level tinggi banget tadi. Sampai rewardnya tuh sujud gitu. Padahal untuk dapat IPK 4 tuh orang jungkir balik belajarnya. Setengah mati udah gak ada main segala macam. Itu aja rewardnya gak sampai ke titik ini. Ini sujud kalau boleh. Tapi gak boleh. Jadi kira-kira mungkin ke suami yang santai, yang suka-suka, yang egois, yang arogan, yang mau menang sendiri. Jangan, kita coba kalau kita jadi siswa dulu, siswa SMA atau apa waktu jadi mahasiswa atau jadi pegawai lah. Kalau hidup kita isinya suka-suka, hawa nafsu, arogan, segala macam. Kira-kira kita dapat reward nggak tuh dari sekolah, dari kampus atau dari perusahaan kita? Kan enggak ya. Yang ada mungkin kita ranking paling buncit. Lalu dipanggil sama guru BPBK. Siapa yang dapat reward? Yang fokus kan. Yang serius, yang totalitas. Itu pun rewardnya, penghargaannya gak sampai sujud gitu. Kasih apa, piala mungkin, kasih piagam, siswa teladan, ucapan terima kasih, tanda tangan kepala sekolah. Gak ada sampai kepala sekolah sujud tuh, gak ada. Atau guru fisika sujud sama Anda tuh gak ada karena nilai Anda 10. Ini sujud kata Nabi SAW. Kalau boleh, tapi gak boleh. Jadi bayangkan betapa besar hak suami, tapi di waktu yang sama betapa besar juga tanggung jawab dia di sisi Allah. Dan dia harus mikir gitu, gimana nih jaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi. Oh, kalau anak mau DDO aja kita bisa nggak tidur. Gimana kalau anak terancam neraka? Ini anak gue nih nggak sholat, nggak mau ngaji. Nah kita pernah ngalamin nggak tidur nggak gara-gara mikirin anak. Anakku ini masih maksiat. Anakku ini masih melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Dan dia sudah balik akil atau akilah. Kalau ajalnya besok, dia masuk surga, masuk neraka nih. Nah kita pernah gak tidur mikirin itu? Istri kita nih ibadahnya belum. Gak nggak semangat istri kita kalau ibadah, nggak mau diajak ibadah, nuntut ilmu tuh nggak mau. Ah, kita pernah mikirin itu nggak? Pernah nggak tidur nggak gara-gara itu? Atau pernah doa ngemis gitu loh, lalu meneteskan air mata sebagaimana dulu mungkin kita meneteskan air mata ketika minta jodoh. Kalau minta jodoh bisa nangis, hadirin. Tapi ngejagain istri agar tetap taat, pernah gak kita teteskan air mata? Mungkin kita akan kena nanti kalau kita lalai. Bahkan kadang-kadang sebaliknya, istri dihalang-halangi ibadah. Dapat izin untuk menuntut ilmu, susahnya minta ampun. Pengen sholat dipersulit. Ya gimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu? Terus pantas gak dapat sujud kalau diperbolehkan itu? Ini istrinya udah sadar. Pengen beramal sholat, pengen ibadah. Susahnya minta ampun. Menurut itu tadi, sesimpel akal sehat aja, layak gak sih dapat reward kayak begitu? Apalagi rewardnya itu sujud kalau diperbolehkan. Jadi marilah kita merenungkan hadis-hadis seperti ini. Ini untuk dua belah pihak. Jangan senang aja, oh iya, lo dengar kan tadi kajian, lo harusnya sujud sama gue tuh, gitu. Iya, tapi performanya gimana, hadirin? Kan poinnya kan hidup ini bukan punya kita. Kita tiap hari baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu rabbul alamin itu artinya apa? Kalau bukan pencipta alam semesta ini. Pemilik alam semesta ini dan pengatur alam semesta ini. Jadi arogansi itu sebuah kelucuan sebenarnya. Karena Allah akan balas orang-orang kayak begitu dengan cara Allah tabaraka wa ta'ala. Gak akan berhasil. Nah, kalau suami sudah perform, sudah maksimal, baru itu mau dibayar, mau diperjuangkan kayak apapun sama istrinya, istri gak akan bisa menunaikan hak suami. Gak akan bisa. Makanya kan masih ingat kan keterangan para ulama, keterangan Syekh Utsaimin ketika membahas tentang ketika istri diajak untuk memenuhi kebutuhan suami lalu nolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh, atau di Allah murka sampai suaminya ridho. Kan ada catatan, itu jika suaminya perform menjalankan kewajiban suami dan memberikan hak istri. Kalau suaminya tidak perform, maka istri gak kena ancaman itu. Itu poin. Itu keterangan para ulama kita. Jadi hadirin, ini PR besar buat kita semua lah, buat suami dan istri. Dan sadarlah bahwa ini hal besar, hal penting. Dan ketenangan itu ada di rumah tangga, hadirin. Bukan ada di tempat hiburan, bukan ada di tempat wisata, bukan ada di jalan-jalan. Ketenangan itu ada dalam keluarga dan rumah tangga. Allah yang berfirman dalam surat Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kalian hidup tenang dengan istri kalian. Hidup tenang, hadirin. Dan Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat dan cinta. Allah turunkan cinta dan rahmat, cinta dan kasih sayang. Jadi ketenangan hidup itu ada di rumah tangga dan keluarga, bukan di uang, bukan pada saat kita mengendarai kendaraan mewah, bukan pada saat kita pakai outfit yang mahal. Enggak. Ketenangan itu litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang sama istri kalian, sama keluarga kalian, dan Allah turunkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah kalian.